padaku tak pernah berubah. Buatanmu terlukiskan dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti. Menyenangkanmu, oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti senam nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Terimalah persembahan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terima kasih, oh Yesus.